kemarin tangga kena di total doa doa ono daru padang sorote kana. Ayo kanca pada sing amal panamu supaya dak kesro.